بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. An i'budu Allah wa attaquhu wa ati'un. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri. Thumma inni da'autuhum jihara. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Rabbighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku,